Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita telah sampai pada ayat 23 dari surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilu sholihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya benar-benar orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, bila pada ayat sebelumnya kita menggambarkan bagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan dan tidak meyakini kepada Rabb, mereka telah merugikan dirinya di dunia dan mereka memposisikan dirinya menjadi orang yang paling rugi di akhirat. Sebagaimana biasa, Al-Quran selalu mengimbangi kebaikan dengan keburukan. Apabila ada gambaran orang kafir yang tertindas dan menyesal di dunia dan akhirat, Allah menggambarkan bagaimana pemandangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan surga di akhirat kelak, mereka kekal di dalamnya. Padahal ayat ini pun merupakan kondisi yang biasa yang sering digambarkan Allah dalam Al-Quran. Pada ayat sebelumnya tentang kondisi orang kafir, maka pada ayat hari ini, ayat 23, kondisi tentang orang-orang yang beriman. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah. Innal ladzina amanu. Allah memulai mengatakan dengan benar-benar, sungguh-sungguh, yakinlah bahwa orang yang beriman dan beramal soleh dan menyerahkan diri kepada Tuhan akan masuk surga. Jadi ini merupakan renungan caman. Boleh jadi orang tidak yakin ada atau tidak surga, ada atau tidak neraka itu. Karena apa? Karena sudah sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang kok dunia masih awet dan utuh gitu ya kan. Kalaupun ada, bagaimana kekal atau tidak neraka, kekal atau tidak surga itu. Itu adalah gambaran-gambaran was-was. Karena apa? Karena kita menginginkan melakukan kemaksiatan dan malas untuk beramal. Tetapi kalau yakin, teguh untuk tetap beramal dan tidak pernah berpikir untuk melakukan kemaksiatan, maka dia akan terhujam. Benar-benar ada, benar-benar ada surga, benar-benar ada neraka, dan benar-benar surga dan neraka itu kekal dan abadi. Di sini menjadi menarik untuk kita lihat iman, amal, dan berserah diri. Jadi dimulai dari iman, kemudian dilanjutkan dengan amal, dan kemudian ditutup dengan berserah diri. Untuk kaitan iman, amal, dan berserah diri ini, kami persilakan Ustaz Safir untuk menjabarkannya. Silakan Ustaz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang sebelumnya yang kita kaji adalah begitu hinanya orang yang engkar menghalangi jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jelaskan kesesatan mereka di muka bumi ini, dan Allah hinakan, kemudian balasannya adalah api neraka tempat mereka. Untuk menyikapinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada memberikan dalam kehidupan kita yang harus kita yakini ada janji al-wa'id wal-wa'du. Al-wa'du adalah janji kebenaran, al-wa'id janji orang yang engkar. Yang sekarang kita bahas adalah janji kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyikapinya? Kalau ada penyakit, antisipasinya begini. Nah, yang pertama adalah keimanan. Munculkan dalam diri kita saat sekarang ini adanya paham-paham untuk mengkelaburkan ajaran-ajaran Islam yang sudah merebak pada masyarakat sekarang ini adalah munculkan keyakinan dalam diri kita. Kalau tidak kita yakinkan diri kita, maka kita akan bisa mengikut mereka. Itu keyakinan. Kemudian keyakinan ini juga harus direspon dengan action. Action kita, kelakuan kita. Maka tidaklah mungkin dikatakan orang yang benar beriman saat sekarang ini melihat saudaranya atau tetangganya yang sakit tidak mau membantu, belumlah dikatakan kesempurnaan imannya itu lebih karena kesibukan dan sebagainya. manusia mana dalam hidupnya tidak ada persoalan dan kesibukan? Tapi bagaimana dengan keyakinan itu bisa menyikapi action dari keimanan itu bisa membuahkan mana yang prioritas dalam kehidupan? Membantu orang lain atau menyibukkan diri sendiri? Kalau kita tanya dalam diri kita dan saat sekarang ini ala modern, globalisasi dan sebagainya, paham-paham yang mendukung, kita terjebak kepada pemaknaan yang tidak tercerahkan dengan keimanan kita. Umat Islam sibuk dengan kemiskinan, akan tetapi dengan keyakinan kita, kita pasti bisa akan memberantas keyakinan. Contoh, dengan action kita, Allah perintahkan orang yang beriman, dia harus berinfak. Infak dengan 1 koin, 100 koin, dan pakai koin saja bisa terkumpul untuk membina umat Islam. Tapi kita lalaikan hal yang demikian ini. Action-action yang baik hanya cukup dalam diri kita, tidak kita terapkan dalam kehidupan kita. Mara Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, beriman tapi jangan lupa dengan action kebaikan kamu itu, kerjakan kebaikan. Kemudian kalau sudah kita melakukan kebaikan, jangan pernah kita mengungkit-ungkit kebaikan kita. Rendah diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Wah batu ila rabbihim, merendahkan diri kepada Allah. Yang kita berikan kepada orang lain ini belum ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah yang kita kasih kepada orang lain untuk membina panti asuhan dan sebagainya, kita memberikan fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, kita anggap itu tidak ada nilainya. Supaya apa? Muncul dalam diri kita, memang betul kita ini adalah dalam keadaan hina, manusia itu hina. Sehingga muncul lagi adalah sifat rendah diri. Orang yang selalu merendahkan dirinya dalam segala hal adalah orang yang benar-benar pada titik puncak pengamalan kalimat la ilaha illallah. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari ada orang berkata doa apa, era et labora, berdoa sambil berusaha. Jadi betul, doa dulu baru berusaha, atau berusaha dulu baru berdoa? Ada doa baru berusaha, ada berusaha baru berdoa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap muslim harus berdoa dahulu baru berusaha, setelah usaha berdoa lagi. Jadi doa mengapit setiap usaha, dimulai dengan bismillah sebagai doa iftitah dan ditutup dengan alhamdulillah sebagai doa khitam. Inilah indahnya menjadi orang yang beriman yang digambarkan Allah pada ayat 23. Innallazina amanu, dimulai dari iman, kemudian dia beramal soleh, dan ditutup dengan akhbatu ila rabbihim, berserah diri kepada Tuhan. Jadi tidak ada sia-sia setiap amal yang dilakukan oleh muslim. Karena apa? Karena amalnya dibingkai dengan iman dan iman. Amalnya dibingkai dengan doa dan doa. Dimulai dari doa syukur kepada Allah, mengharap kebaikan yang di atas amal yang akan dilakukan, dan ditutup dengan syukur atas selesainya sebuah amal. Dimulai dari keimanan bahwa keberhasilan itu, bahwa apa yang akan dilakukan ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup dengan keimanan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kaki tangan dan bantuan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai amal yang baik, kalaupun itu gagal maka dia pun dapat bersabar atau bahkan bersyukur. Karena apa? Karena amal yang dia lakukan walaupun gagal, tidak ada kata sia-sia dalam Islam. Karena apa? Semua amal yang baik dinilai Allah soleh, walaupun akhirnya mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita tetap melakukannya semaksimal mungkin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah selalu memulai setiap amal, hukum syariah, fikih, tidak saja permasalahan terkutat pada wajib, makruh, haram, sunnah, dan mubah tadi, tidak. Tetapi harus dibingkai kepada keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buang jauh-jauh fikih minded. Karena apa? Di atas fikih Maimdin ada keimanan. Sehingga apa? Sehingga diantara ulama fikih tidak pernah menyalahkan fikih yang lain yang berbeda dengan dia. Karena apa? Karena mereka memiliki satu iman. Mereka memiliki iman yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya satu, dan tentu saja mereka menyembah dengan pemahaman bahwa amal tidak lepas dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal tidak saja dalam hukum dalam hukum sunnah. Bersedekah namanya beramal, tidak, sholat juga dalamnya beramal. Kehidupan kita sehari-hari, pergi kerja pun itu dikatakan dengan beramal. Jadi semua rutinitas kehidupan ini, baik melakukan rukun Islam yang 5 sebagai pondasi keislaman, ataupun beramal sunat, ataupun beramal mubah, itu tidak lepas dari bingkai amal. Amal yang kita bingkai, amal yang kita lakukan ini seharusnya dibingkai dengan bingkai keimanan kepada Allah. Apa ini maksud dengan iman kepada Allah? Yakinlah bahwa Allah sumber rezeki ketika kita pergi pagi hari untuk mencari rezeki. Bukan pejabat kita yang memberi rezeki, karena apa? Mereka adalah sarana. Bukan orang tua kita yang memberi rezeki, karena mereka adalah sarana. Bukan ayah atau suami atau istri atau anak dan cucu kita yang memberi rezeki, yakinlah mereka adalah sarana. Sumber rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keimanan ketika kita melakukan amal. Begitu juga ketika kita menolong orang lain. Karena apa? Karena keimanan kita bahwa Allah Maha Penolong. Ketika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Amal yang kita lakukan berdasarkan kepada iman, sehingga ketika kita menolong orang lain, Allah dengan mudah menolong kita. Keimanan kita bahwa Allah memudahkan urusan menyebabkan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari memudahkan semua urusan orang. Tidak ada niat untuk mempersulit, tiada niat untuk mempersukar. Karena apa? Karena keimanan kita bahwa Allah musahhilal umur. Allah lah yang memudahkan segala urusan. Begitu juga ketika kita memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama terbaik, kita pun melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Untuk itu, ketika kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, kesetiaan kita terhujam atas keimanan kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah, walaupun terkadang yang kita dapat adalah caci maki, bukan pujian. Karena apa? Karena kita beriman dan kita beramal mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminannya surga, dan itu kekal, sudah cukup bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.